بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Kitab tafsir karya Asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari pembahasan ayat yang ke-44 dari surat Al-Baqarah. Kita masuk sekarang pada ayat yang ke-45 sampai 48. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dari ayat yang ke-45 sampai 48 dari surat Al-Baqarah. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-45, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu kabirah, sungguh berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kemudian ayat yang ke-46. Siapa orang-orang yang khusyuk? Yaitu orang-orang yang yakin bahwasannya mereka akan berjumpa dengan Rabbnya. Yakin akan ada pertemuan, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwasannya mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-47, ya bani Israel, wahai bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, Ingatlah oleh kalian nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku memberi kelebihan kepada kalian. Aku lebihkan, aku utamakan kalian daripada segala alam atau segala umat. Kemudian ayat yang ke-48, wattaku yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Dan takutlah kalian dari suatu hari yang di hari tersebut seseorang tidak bisa mencukupi atau memberi kecukupan kepada orang lain sedikit pun. Tidak bisa menolong orang lain sedikit pun. Wa la yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima darinya syafaat, pembelaan. Wa la yu'khadhu minha adlun, dan juga tidak diterima darinya pengganti tebusan. Walahum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong. Ini ayat-ayat yang kita akan bahas pada malam hari ini biidznillah taala. Ayat yang ke-45 sampai 48 dari surat Al-Baqarah. Kita mulai dari ayat yang ke-45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Qala Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, amarahumullah an yasta'inu fi umurihim kulliha bis-sabri bi jami'i anwa'i. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam segala urusan mereka. Meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar. Bijami'i anwa'i. Dengan sabar. Bijami'i anwa'i, dengan seluruh jenis-jenis kesabaran. Karena sabar ada beberapa jenis. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk meminta pertolongan kepada Allah dalam segala urusan dengan melakukan kesabaran. Kesabaran dengan jenis-jenisnya. Dengan semua jenis kesabaran. Apa saja jenis-jenis kesabaran? Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru ala maharimillah. Sabar untuk meninggalkan apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar dengan takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Allah memerintahkan mereka semua untuk meminta pertolongan kepadanya dalam segala urusan dengan bersikap sabar. Sabar dengan segala bentuk kesabaran. Bijami'i anwa'ihi, dengan semua jenis-jenis kesabaran. Wahwa sabru ala ta'atillahi hatta yu'addiyaha. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalani ketaatan kepada Allah. Sabar terhadap ketaatan kepada Allah sampai dia melaksanakannya. Sehingga dia bisa melaksanakannya, bisa mengerjakannya. Wasabru an ma'siyatillahi hatta yatrukaha. Dan yang kedua, sabar dari kemaksiatan-kemaksiatan. Sabar menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah hatta yatrukaha, sehingga dia mampu meninggalkannya. Wasabru ala aqdarillah al-mu'limati fala yaskhatuha. Kemudian yang ketiga, sabar dengan takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang menyakitkan. Musibah, ya, penyakit, kefakiran, dan yang lainnya. Fala yaskhatuha, sehingga dia tidak marah, ya, tidak berkeluh kesah dengan takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan padanya. Hadza anwa'u sabr. Ini semua adalah jenis-jenis kesabaran. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk sabar dalam segala urusannya dengan melakukan kesabaran dengan segala jenisnya. Dengan segala jenis kesabaran. Sabar dalam menjalani ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, dan sabar dalam apa? Menjalani takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Fabis sabri wa habsin nafsi ala ma amara Allah bis sabri alaih ma'unatun 'azimah ala kulli amrin minal umur. Dengan sabar dan dengan menahan jiwa, menahan diri terhadap perkara-perkara yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk bersabar padanya, ini ma'unatun azimah. Ini adalah ma'unah, sesuatu yang menolong, ya, atau penolong yang besar. Azimah, penolong yang besar. Ala kulli amri minal umur, untuk melakukan segala urusan. Dengan sabar dan menahan diri, menahan jiwa terhadap perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk bersabar padanya. Nah, ini akan menolong dia terhadap segala urusannya. Membantu dia dalam hal segala urusannya. Waman yatasabbaru. Waman yatasabbaru yusabbiruhullah. Dan barang siapa yang berusaha untuk sabar, ya, berusaha, berupaya, ya, untuk sabar, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan dia sebagai orang yang sabir, sebagai orang yang sabar. Wa kadzalika shalah, dan demikian pula sholat. Allati hiya mizanul iman, yang sholat itu adalah timbangan keimanan. Orang yang ada keimanan dalam hatinya, maka dia terdorong untuk melakukan sholat. Karena sholat adalah konsekuensi dari konsekuensi keimanan. Maka demikian pula sholat, yang dia itu adalah timbangan keimanan. Watanha anil fahsyai wal munkar, yang dia juga sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Yusta'anu biha ala kulli amri minal umur. Sholat itu bisa na'am dijadikan sebagai pertolongan, atau dengannya, ya, seseorang meminta tolong atau meminta bantuan dengan sholat untuk melakukan kullu umur, ya, setiap sesuatu atau segala urusan. Wasta'inu bisabri wassalah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, yang pertama Allah memerintahkan untuk meminta pertolongan dengan sabar. Ya, sabar dengan berbagai macam jenisnya, ya, yang sudah kita baca tadi. Kemudian yang kedua, Allah memerintahkan untuk meminta pertolongan kepada Allah dengan melakukan sholat. Sholat amalan yang agung. Ya. Rukun tsani min arkanil Islam, rukun kedua dari rukun-rukun Islam. Amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril. Ya. Amalan yang agung. Amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah sholat. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Taib, walaupun ada perselisihan di antara para ulama tentang mana kafir di sini, apakah kafir besar, apakah kafir kecil. Nah, namun ini sudah merupakan ancaman. Ya. Sama saja kafir besar atau kafir kecil, maka ini ancaman yang berat. Ya. Sehingga sholat adalah amalan yang agung. Sehingga dikatakan oleh Syekh di sini, sholat yang dia itulah mizanul iman, timbangan keimanan. Maka dengan sholat, diminta pertolongan, ya, diminta bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sholat, ya, ala kulli amri minal umur, untuk melakukan segala urusan. Wa innaha ay sholah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa innaha lakabiratun. Wa innaha yaitu sholat, domirha di sini kembali kepada as-sholah. Kembali kepada sholat. Sesungguhnya sholat itu lakabiratun. Lakabiratun. Sungguh. Sholat itu kabiroh, yaitu berat. Aisyakotun. Yaitu berat. Untuk melaksanakannya, melakukannya. Illa alal khusyi'in. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat berat. Sehingga ketika diwajibkan sholat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, berapa pertama kali diwajibkan? 50 kali, ya, sehari semalam. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta keringanan sampai 5 kali sehari semalam. Yang demikian karena beratnya. Ya. Kenapa? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk naik lagi menghadap kepada Allah meminta keringanan, ya, karena sudah dicoba pada umat-umat sebelum beliau beratnya sholat, ya. Berat sehingga sampai pada 5 kali sehari semalam. Ini pun masih berat. Ya. Nah, wa inna hala kabiratun, sesungguhnya sholat itu berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, sholat subuh berat. Waktunya tidur, waktunya istirahat. Nah, dingin. Dan seterusnya. Berat. Orang harus bangun kemudian sholat. Sholat duhur di siang hari, lagi di pekerjaan, ya, lagi di tempat kerja, lagi kerja ini, lagi cari ma'isyah. Ya. Kalau ditinggal nanti, ditinggal sekian menit, kerugian dihitung sekian juta. Ya. Berat. Ya. Nah, ya. Sholat asar, tanggung. Ya, sedikit lagi, ya, berat. Nah, sholat maghrib demikian pula berat, ya. Maghrib waktu rame-ramenya orang datang ke toko, ya. Nah, masa mau ditutup, ya, lagi ramai orang datang ke toko, ya. Berat. Nah, demikian pula sholat isya, ya, berat sudah capek di siang hari, berat. Nah, ya. Nah, wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu berat, illa kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Fa innaha sahlatun alaihim khafifatun. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang khusyuk sahlatun, mudah. Khafifatun, ringan, ya, bagi orang-orang yang khusyuk. Nah. Maka kalau kita lagi berat salat, ya, bisa jadi mungkin kita belum khusyuk, ya. Nah, karena bagi orang-orang yang khusyuk sahlatun khafifatun, mudah dan ringan, ya. Li'annal khusyu'a wa khasyatullah wa khasyatullah wa raja'a ma indahu yujibu lahu fi'laha. Karena kekhusyuan, Dan juga rasa takut kepada Allah dan rasa harap terhadap apa yang ada di sisi Allah mengharuskan orang yang khusyuk tadi untuk melaksanakan sholat. Kekhusyuan, kemudian rasa takut kepada Allah, dan juga rasa harap terhadap apa yang ada di sisi Allah mengharuskan dia untuk melaksanakan sholat tersebut sehingga menjadi ringan. Ya. Nah, karena dia takut dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia sangat mengharap apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk melaksanakan sholat tersebut ringan. Munsyarihan sadarahu litaraqubihi lisawab. Dadanya lapang, lapang dadanya. Nah, sikap khusyuk, sikap khosyah, takut kepada Allah, dan rasa harap terhadap apa yang ada sisi Allah, nah, ini bisa melapangkan dadanya. Ya. Melapangkan dada orang tersebut untuk menanti pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khasyiyatihi minal iqab. Dan juga rasa takutnya dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadanya lapang untuk menanti pahala di sisi Allah. Dan juga takut dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi khilafi man lam yakun kadzalik. Berbeda dengan orang yang tidak seperti ini. Orang yang tidak khusyuk. Orang yang tidak takut kepada Allah. Orang yang tidak mengharap terhadap apa yang ada di sisi Allah, ya. Maka fa innahu la da'iya lahu yad'uhu ilaiha. Maka orang yang seperti ini tidak ada faktor yang memotivasi dan mendukung dia atau mengajak dia untuk melakukan sholat. Enggak ada motivasi untuk melakukan sholat, ya. Karena enggak ada khusyuk, enggak takut kepada Allah, dan tidak berharap dengan apa yang ada di sisi Allah, sehingga enggak ada motivasi untuk melakukan sholat. Wa idza fa'alaha sarat min athqalil asyai 'alaihi. Dan kalaupun dia melakukan sholat, orang yang seperti ini yang tidak khusyuk, yang tidak punya rasa takut kepada Allah, kalaupun dia melakukan sholat, sarat min athqalil asyai 'alaihi, jadilah sholat itu termasuk perkara yang paling berat atasnya. Kalau dia melakukan, ya terpaksa. Nah, berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang khusyuk. Nah, kemudian qala Syekh rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang khusyuk. Wal khusyuk huwa, adapun khusyuk adalah khudu'ul qalbi wa tuma'ninatuhu wa sukunuhu lillahi taala wa inkisaruhu baina yadayhi dhullan wa iftiqaran wa imanan bihi wa biliqaihi taala. Khusyuk adalah khudu'ul qalbi, tunduknya hati. Watumakninatuhu, dan juga tenteramnya hati. Wasukunuhu lillahi ta'ala, dan tenangnya hati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduknya hati, tenteramnya hati, dan tenangnya hati untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang khusyuk, maka hatinya tunduk kepada Allah, tenteram hatinya, tenang hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inkisaruhu baina yadayhi, ya. Dan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Inkisar, tunduk, ya. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dzullan waftiqaran, karena dia merasa na'am dirinya hina, zullan sebagai kehinaan dan ketundukan kepada Allah, waftikoron dan sebagai rasa perlu, rasa butuh atau sikap butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa imanan bihi dan juga karena keimanan kepada Allah, wa bilikoihi keimanan kepada Allah dan juga harapan ingin berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwal khusyuk, tunduknya hati, tenangnya hati, tenteramnya hati kepada Allah. Nah, merasa butuh kepada Allah, iman kepada Allah dan juga berharap berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwal khusyuk. Dan khusyuk di dalam sholat amrun wajib, ya, perkara yang wajib bagi seseorang untuk khusyuk di dalam sholatnya. Dan hendaknya seseorang melakukan sebab-sebab yang bisa menjadikan sholatnya khusyuk. Ya. Nah, di antara sebab-sebab yang menjadikan sholat seseorang khusyuk, ya, adalah dia memahami bacaan-bacaan salat yang dia baca. Baik surat-surat, ayat-ayat yang dia baca, atau doa ruku, doa sujud, doa tasyahud, dan yang lainnya. Dari bacaan-bacaan salat, ketika seseorang mengetahui dan memahami maknanya, ini akan membantu dia untuk khusyuk. Membantu dia untuk khusyuk di dalam sholatnya. Demikian pula rasa takut kepada Allah, ini akan membantu kekhusyuan di dalam sholat. Demikian pula rasa harap terhadap apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala juga, ini perkara yang membantu seseorang untuk khusyuk di dalam sholatnya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini memerintahkan untuk meminta pertolongan kepadanya dengan melakukan sabar dan sholat. Dan ini salah satu bentuk isti'anah. Nah, isti'anah terbagi menjadi beberapa macam. Sudah kita bahas pada pelajaran al-usul tsalatsah. Ada isti'anah yang diperbolehkan, ada isti'anah yang dilarang. Isti'anah meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara-perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah, maka wajib diserahkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena isti'anah adalah ibadah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kemudian meminta pertolongan kepada makhluk dalam perkara-perkara yang makhluk tidak mampu melakukannya. Seperti meminta hujan atau meminta pertolongan yang lainnya. Maka ini termasuk dari kesyirikan. Kemudian meminta pertolongan kepada Allah dalam perkara-perkara yang makhluk mampu melakukannya, ini mubah. Dan di antara jenis daripada isti'anah adalah al-isti'anatu bis-sabri was-shalah. Meminta pertolongan dengan melakukan sabar dan sholat. Kemudian Allah mengatakan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang-orang yang khusyuk? Makna khusyuk sudah kita jelaskan tadi. Kemudian Allah menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang khusyuk. Itu dalam ayat yang setelahnya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang yakin bahwasannya mereka akan bertemu dengan Rabbnya. Akan ada perjumpaan dengan Allah Azza wa Jal. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka yakin akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal. Walihada qala, oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Alladzina yadhunnun. Yaitu orang-orang yang yakin. Ayastaikinun. Yaitu orang-orang yang yakin. Annahum mulaku rabbihim. Bahwasannya mereka akan berjumpa dengan Rabbnya. Akan ada pertemuan dengan Allah. Fayujazihim bi'a'malihim. Kemudian Allah akan membalas amalan-amalan mereka. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan mereka yakin bahwasannya mereka akan dikembalikan kepada Allah. Fahadza alladzi khaffafa 'alaihimul ibadat. Inilah yang menjadikan mereka ringan untuk melakukan ibadah. Ringan untuk melakukan ibadah, dan di antara ibadah adalah salat. Ini yang menjadikan mereka ringan, yaitu mereka yakin akan bertemu dengan Allah dan mereka yakin akan dikembalikan kepada Allah Azza wa Jal, kemudian Allah akan membalas amalan-amalan mereka. Ini alladzi khaffafa 'alaihimul ibadat. Ini yang menjadikan mereka ringan di dalam melakukan ibadah. Wa aujabalahum mutasallifil musibat. Dan inilah ya yang mengharuskan mereka itu terhibur ketika terkena musibah. Ya. Ketika terkena musibah, maka mereka sabar, ya. Nah, tidak berkeluh kesah, ya. Tidak marah, tidak murka dan seterusnya. Sabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada mereka. Wa nafasa anhumul kurubat. Inilah yang menjadikan mereka terbebaskan dari kesempitan-kesempitan, kesusahan-kesusahan. Wa zajarahum an fi'li sayyiat. Dan inilah yang bisa atau yang menjadi sebab mereka tercegah dari melakukan kejelekan-kejelekan. Karena mereka yakin akan bertemu dengan Allah, sehingga Allah membalas amalan mereka. Dan mereka yakin akan dikembalikan kepada Allah. Ya. Nah, ini yang menjadikan mereka ringan untuk melakukan ibadah. Ya. Ini yang menjadikan mereka sabar. Sehingga mereka terasa terhibur ketika terkena musibah. Ya. Ini yang menjadikan mereka terbebaskan dari kesempitan, kesusahan. Ini yang menjadikan mereka tercegah dari melakukan sayyiat, kejelekan-kejelekan. Fahaulai lahumun na'imul muqim fil ghurufatil 'aliyat. Maka bagi mereka, bagi orang-orang seperti ini, orang-orang yang khusyuk, itu orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah dan yakin akan dikembalikan kepada Allah, mereka ini adalah orang-orang yang na'am, akan mendapatkan na'imul muqim, kenikmatan yang kekal. Fil ghurufatil 'aliyat, kenikmatan yang kekal di dalam kamar-kamar yang tinggi, yaitu di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man lam yu'min bi liqa'i rabbih. Adapun dia yang tidak beriman dengan perjumpaan dengan Allah, yang tidak mengimani akan ada perjumpaan dengan Allah, kanatis salatu wa ghairuha minal ibadati min asyaqqi syai'in alaihi. Maka jadilah salat dan ibadah-ibadah yang lain termasuk perkara yang paling berat baginya. Nah, adapun orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Allah, maka ibadah-ibadah ini terasa ringan, termasuk ibadah adalah salat. Sedangkan orang yang tidak mengimani akan berjumpa dengan Allah, akan ada pertemuan dengan Allah, maka sholat dan ibadah-ibadah yang lain menjadi perkara yang berat baginya. Nah. Sehingga Allah katakan, wa innaha lakabiratun, sesungguhnya sholat itu berat, illa alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah. Selesai dari ayat yang ke-45 sampai 46. Nah. Dua ayat lagi ya, ayat yang ke-47 sampai 48. Namun insya Allah kita lanjutkan ba'dal adzan. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, ثم كرر على بني إسرائيل التذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengulang-ulang at-tadzkir, mengulang-ulang peringatan kepada Bani Israel. Allah ulang-ulang agar Bani Israel mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Wa'dhan lahum, sebagai nasihat bagi mereka. Wa tahdhiran wa hassan, dan sebagai peringatan dan hassan, motivasi untuk mereka. Ayat yang sebelumnya juga Allah mengingatkan Bani Israel terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Itu pada ayat yang ke-40. Ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Dalam ayat yang ke-47 ini Allah ingatkan lagi. Ya Bani Israel, adzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian, dan sesungguhnya aku telah memberikan kelebihan kepada kalian di atas setiap umat. Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan mereka, Bani Israel, agar mereka mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa khawwafahum bi yaumil qiyamah. Atau sebelumnya, sebelum masuk pada ayat yang setelahnya, Allah Subhanahu wa taala mengulang kembali peringatannya kepada Bani Israel dalam rangka nasihat, dan mengulang-ulang nasihat, dan juga dalam rangka tahzir, peringatan, dan mengulang-ulang peringatan agar mereka kembali kepada Allah. Wal insan, dan manusia tabiatnya gampang lupa. Sehingga perlu untuk diingatkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan. Ingatkan manusia, karena sesungguhnya pemberian peringatan itu bermanfaat bagi kaum mukminin. Allah mengingatkan Bani Israel terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya aku telah melebihkan kalian alal alamin, di atas al alamin, yaitu di atas segala umat, yaitu umat-umat pada masa itu. Umat-umat pada masa itu. Adapun sebaik-baik umat adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, aku berikan kelebihan kepada kalian, aku lebihkan, aku utamakan kalian di atas segala umat, yaitu umat pada masa itu. Kemudian setelah Allah ingatkan Bani Israel dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, yang ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu dalam penjelasan ayat yang ke-43, 40 ya. tentang peringatan Allah terhadap Bani Israel. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-48. Wattaku yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Allah mengatakan, dan takutlah kalian dari suatu hari yang seseorang tidak bisa menolong orang lain sedikit pun. Tidak bisa mencukupi orang lain sedikit pun. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima lagi syafaat, pembelaan. Nah, kecuali dengan izin Allah tentunya. Kecuali dengan izin Allah. Wala yukhadhu minha 'adlun, dan tidak diterima lagi adilun, tebusan. Walaupun dia pemilik harta yang paling banyak, ya, tidak bisa lagi ditebus, ya, kesalahan-kesalahannya. Walahum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong. Dalam ayat ini, wa khawwafahum biyaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala menakut-nakuti Bani Israel atau mereka, ya, naam, dengan adanya hari kiamat. Allah takut-takuti dengan hari kiamat. Wattaku, takutlah kalian. Yauman, dari suatu hari. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang seseorang tidak bisa menolong orang lain sedikit pun. Itu takutlah dengan hari kiamat. Alladzi la tajzi fihi ay la yughni ay la tughni nafsun. Itu suatu hari yang suatu jiwa tidak bisa mencukupi jiwa yang lain atau orang yang lain. Walau kanat minal anfusil karimah, walaupun jiwa tersebut adalah jiwa-jiwa yang mulia. Kal anbiya, seperti para nabi. Wassalihin, dan orang-orang saleh. Ya. Nah, tidak bisa mencukupi orang lain. Ya. Suatu jiwa atau seseorang tidak bisa mencukupi orang lain, walaupun jiwa tersebut adalah jiwa yang mulia, seperti para nabi, orang-orang saleh, dan yang lainnya. An-nafsin. Suatu jiwa tidak bisa memberikan kecukupan atau pertolongan kepada jiwa yang lain, walau kanat minal asyiratil akrobin, walaupun jiwa tersebut adalah dari kerabatnya yang paling dekat. Syai'an, sedikit pun. La kabiran wala saghiran. Makna syai'an, tidak besar dan tidak sedikit. Sedikit pun tidak bisa. Tidak besar, tidak kecil. Wa innama yanfa'ul insana 'amaluhu. Hanya saja yang bermanfaat bagi manusia atau bagi seseorang di hari kiamat nanti, 'amaluhu, adalah amalannya, ya. Alladzi qaddamahu, yang telah dia lakukan di dunia. Na'am, yatba'ul mayyitu salasa. Fayarji isnan wa yabqa ma'ahu wahid. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji ahluhu wa maluhu wa yabqa ma'ahu amaluhu. Akan mengiringi jenazah tiga perkara. Keluarganya, hartanya, dan amalannya. Yang dua akan pulang, dan yang satu akan tetap. Yang akan pulang ini adalah keluarganya dan hartanya. Dan yang akan tetap bersamanya, menemaninya, adalah amalannya. Wa innama yanfa'ul insan amaluh alladhi qaddamahu. Sesungguhnya yang bermanfaat bagi manusia di hari kiamat nanti adalah amalannya yang telah dia lakukan ketika di dunia. Kemudian lafaz yang berikutnya, wala yuqbalu minha ay an-nafs, dan juga tidak diterima dari seseorang atau dari suatu jiwa syafa'ah li ahadin biduni idnillah waridoh anil masyru'ilah. Tidak akan diterima dari seseorang syafa'at untuk orang lain, ya, tanpa izin Allah dan tanpa ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang yang diberikan syafaat. Dan ini termasuk daripada syartu syafa'ah. Syafa'at ada dua syaratnya. Syarat pertama apa? Izin dari Allah untuk orang yang memberikan syafaat. Izin dari Allah, na'am, kepada orang yang akan memberikan syafaat. Kalau ada izin dari Allah, kemudian Allah meridhoi orang yang diberi syafaat ini. Allah meridhoi orang yang diberi syafaat. Nah, ini syarat-syarat syafaat. Syafaat akan diterima seorang hamba ketika ada izin dari Allah untuk orang yang memberikan syafaat, dan orang yang diberi syafaat tersebut adalah orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yuqbalu minha ay anas syafa'atun li ahadin biduni idznillahi wa ridah minal mashfu'ilah. Tidak diterima dari seseorang syafaat untuk orang lain tanpa izin dari Allah dan tanpa ridho dari Allah untuk yang diberi syafaat. Wala yardu minal amali illa ma urida bihi wajhah. Dan Allah tidak meridhoi amalan kecuali yang amalan tersebut ditujukan untuk wajah Allah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana ala sabili sunnah, dan juga amalan tersebut ala sabili wa sunnah, amalan tersebut dilakukan di atas sunnah. Dan ini syarat diterimanya amalan. Pertama adalah ikhlas, mengharapkan wajah Allah. Kemudian yang kedua, di atas sunnah, yaitu sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yu'khadhu minha adlun. Kemudian lafaz yang berikutnya, dan tidak diterima dari seseorang adlun, tebusan, pengganti, aifida, yaitu tebusan. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih min su'il azab. Dalam surat Az-Zumar Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna lilladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu. Kalau seandaikan orang-orang yang zalim itu memiliki semua apa yang ada di bumi, semua milik dia, wa mithlahu, dan yang semisalnya, berarti dua kali lipatnya, na'am, itu milik dia, bersama dia, laftadaw bihi min su'il azab, maka niscaya mereka atau dia ini, atau mereka orang-orang yang zalim ini akan menebus, apa yang dia miliki ini akan jadikan tebusan. Mereka akan menebus azab yang buruk, azab yang besar dari Allah, mereka akan tebus dengan harta-harta mereka. Akan tetapi wala yuqbalu minhum dzalik, tetapi tidak diterima kalaupun terjadi, mereka punya harta sebanyak apa yang ada di bumi ini, dua kali lipatnya milik mereka semua, milik orang-orang yang zalim, maka niscaya mereka akan menjadikan harta mereka itu sebagai tebusan, sebagai tebusan ditukar dengan tadi, azab atau siksa. Untuk menukar adab atau siksa supaya mereka terbebas dari siksa Allah, sehingga mereka berani menebus dengan harga yang mahal harta mereka semuanya. Akan tetapi wala yuqbal minhum dzalik, tidak akan diterima walaupun harta yang sebanyak itu dijadikan sebagai tebusan. Inilah yaumul akhir, inilah hari kiamat, hari akhirat, yang tidak akan diterima syafaat kecuali dengan izin Allah dan kecuali dengan ridho dari Allah, dan tidak diterima lagi tebusan. Walahum yunsurun, dan mereka tidak akan ditolong, tidak ada penolong bagi mereka. Ayudfa'anhumul makruh, tidak akan tertolak dari mereka perkara-perkara yang tidak mereka sukai. Mereka tidak bisa menolaknya, tidak bisa tertolong. Fanafal intifa'a minal khalqi biwajhin minal wujuh. Allah subhanahu wa ta'ala menafikan, meniadakan intifa'a, pengambilan manfaat dari makhluk, biwajhin minal wujud, dari sisi manapun. Ya. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Suatu jiwa tidak bisa menolong jiwa yang lainnya. Allah menafikan pengambilan manfaat dari makhluk dari sisi manapun. Faqauluhu. Kemudian firman Allah Ta'ala, la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Suatu jiwa tidak bisa mencukupi jiwa yang lain sedikit pun. Hadza fi tahsilil manafi. Ini dalam na'am tahsilil manafi. Ini dalam hal ingin mendapatkan manfaat. Artinya suatu jiwa tidak bisa memberikan manfaat kepada jiwa yang lain. Nah, sedikit pun. Walahum yunsarun, dan mereka tidak ditolong. Hadza fi daf'il madar, ini dalam hal menolak bahaya. Walahum yunsarun, mereka tidak ditolong, yaitu dari bahaya. Fahadza nafyu lil amril mustaqbal bihi nafi'. Ini untuk perkara yang ini peniadaan, fahadza nafyu, peniadaan ini untuk urusan yang akan datang manfaatnya. Nah, itu Allah meniadakan tadi pengambilan manfaat dari makhluk dari sisi manapun. Baik dari sisi pengambilan manfaat atau dari sisi penolakan mudharat. Wala yuqbalu minha syafa'ah wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak diterima dari suatu jiwa syafaat kecuali dengan izin Allah dan ridho dari Allah. Wala yu'khadhu minha 'adlun, dan tidak diterima lagi tebusan. Hadza nafyu, hadza nafyun lin naf'il ladzi yutlabu mimman yamlikuhu bi'iwadin kal 'adli aw bighairihi kasyafa'ah. Ini adalah penafian, penafian lin naf'i, penafian pemberian manfaat atau penafian manfaat yang diminta dari orang yang memilikinya dengan cara menggantinya, dengan cara menebusnya, kal adli, seperti tebusan, au bi ghairi, atau dengan cara yang lainnya, kasyafa'ah, seperti syafaat, tidak diterima lagi pembelaannya. Fahada yujibu lil abdi an yanqati'a qalbuhu min at-ta'alluq bil makhluqin. Maka kondisi seperti ini, kondisi hari kiamat yang seperti ini mengharuskan seorang hamba untuk memutus hatinya dari bergantung kepada makhluk. Memutus hatinya dari ketergantungan kepada makhluk. Li'ilmihi annahum la yamlikuna lahum mithqala dzarratin minan naf'. Yang demikian karena dia tahu bahwasannya mereka itu manusia, orang-orang tidak memiliki na'am manfaat sedikit pun, walaupun seberat dzarrah, seberat semut kecil, mereka tidak bisa memiliki manfaat untuk diberikan kepada orang lain. Maka wa an yu'alliqahu billahi alladhi yajlibun manafi'. Maka hendaknya seseorang mengaitkan, menggantungkan hatinya kepada Allah saja, alladhi yajlibul manafi', yang Allah mampu untuk mendatangkan manfaat. Wa yadfa' al-madar, dan Allah mampu untuk menolak mudarat. Sehingga orang yang menggantungkan hatinya hanya kepada Allah, fayabudahu wahdahu la syarikalah, dia akan beribadah kepada Allah saja yang tidak ada sekutu baginya. Wa yasta'inuhu ala ibadati, dan dia akan meminta pertolongan kepada Allah untuk bisa menjalani peribadahan kepadanya. Nah, selesai dari penjelasan ayat yang ke-48 dari surat Al-Baqarah. Nah, dari peringatan-peringatan untuk Bani Israel, naam, tentunya juga adalah peringatan-peringatan, naam, untuk kita semua. Nah, walaupun sebabnya adalah tentang Bani Israel, Namun pada hakikatnya ini adalah na'am umum untuk kita semua. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semua dengan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah peringatkan kita dari hari akhirat. Suatu hari yang suatu jiwa tidak bisa mencukupi jiwa yang lain sedikit pun, yang tidak ada lagi tebusan, tidak diterima lagi tebusan. Nah, tidak diterima lagi syafaat kecuali dengan izin Allah bagi yang memberi syafaat dan ridho Allah bagi orang yang akan diberikan syafaat. Maka ini mengingatkan kepada kita tentang perkara akhirat, agar kita senantiasa menjadikan nah, akhirat adalah sebagai tujuan hidup kita. Jadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita. Bukan dunia ini yang menjadi tujuan hidup kita, tetapi akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tujuannya adalah akhirat Allah subhanahu wa ta'ala, maka apa yang terjadi di dunia ini akan menjadi ringan baginya. Nah, musibah yang dia alami akan terasa ringan baginya. Nah, ibadah-ibadah yang Allah wajibkan kepadanya akan terasa ringan baginya. Nah, dan demikian seterusnya. Kebenaran yang Allah wajibkan untuk diikuti akan ringan baginya untuk mengikuti kebenaran tersebut. Nah, jika dia adalah orang yang tujuan hidupnya adalah akhirat Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadzal miqdar. Subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.